Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada malam hari ini kita di sesi yang kedua dari kajian tematik kita yang berjudul Prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah di dalam upaya melakukan perbaikan dan pembenahan umat. Pada sesi yang pertama di hari Rabu kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya islahul ummah, pembenahan dan perbaikan umat itu adalah perkara yang disyariatkan karena memang terjadinya taghayyur, yaitu perubahan kondisi di tengah-tengah umat. Sehingga haruslah ada islah, upaya perbaikan dan pembenahan agar umat menjadi lebih baik dan bangkit dari keterpurukannya. Dan tentunya di dalam agama kita, dinul Islam, agama yang syamil, yang sempurna, yang mencakup seluruh perkara di dalam kehidupan ini, yang kamil, yang sempurna, tentunya juga memberikan petunjuk dan pedoman bagaimana cara seorang mukmin, seorang muslim, seorang da'i ilallah melakukan upaya islah tersebut. Sehingga islahul ummah, upaya perbaikan dan pembenahan umat adalah ibadah. Dan ibadah tidaklah benar, ibadah tidaklah diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan terpenuhi padanya dua syarat, yaitu ikhlas dan yang kedua al-mutaba'ah, yaitu mencocoki syariat, mencocoki tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga di dalam kajian tematik kita ini kita akan membahas bagaimana tuntunan Rasul, tuntunan syariat, prinsip-prinsip Ahlussunnah di dalam melakukan upaya pembenahan dan perbaikan umat tersebut. Sehingga upaya pembenahan atau islah itu tadi bisa berbuah positif, bisa memberikan dampak yang positif di tengah-tengah umat. Barakallahu li wa lakum. Di pertemuan yang pertama kita sudah mengkaji prinsip yang pertama. Di sini kita membahas risalah ringkas yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullahu ta'ala, yang menjelaskan tentang hal ini. Di prinsip yang pertama beliau menyebutkan, yaitu anna mawdu'al islah al-awwal wal asas huwa ibadatullah, huwa ibadatullahi wa tawhiduh. Sehingga prinsip yang pertama dari upaya islah atau pembenahan umat tadi adalah hal yang pertama dan utama yang harus diprioritaskan untuk dibenahi dan diperbaiki adalah perkara tauhid dan perkara ibadah, perkara peribadatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu prinsip yang pertama. Sehingga bukan memprioritaskan pembenahan di bidang ekonomi, bukan juga di bidang politik atau di bidang-bidang yang lain. Tapi yang harus dijadikan prioritas adalah pembenahan dan perbaikan di bidang ibadah dan tauhid. Karena itulah dakwahnya para nabi dan rasul seluruhnya tanpa terkecuali mereka memprioritaskan pembenahan dan perbaikan tauhid serta ibadah sebelum bidang-bidang yang lainnya. Maka di kesempatan malam hari ini kita akan memasuki prinsip yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Bazmul Hafizahullah. Qala ad-dhabitus tsani, prinsip yang kedua dari prinsip islahul ummah, upaya perbaikan dan pembenahan umat. Qala al-islahu yubda'u minal fard. Islah itu tadi, upaya perbaikan dan pembenahan umat tadi dimulai dari masing-masing individu. Dimulai dari fard, masing-masing individu umat, person-personnya. La minal mujtama, tidak dimulai langsung dari masyarakat yang cakupannya luas. Wala minal hakim, bukan juga pembenahan itu dimulai dari pemimpin atau penguasa. Wala min ghairihi, ataupun juga yang selain mereka. Innama kullu insanin yabda'u binafsihi fayuslihuha. Yang seharusnya dilakukan adalah setiap individu umat memulai dari dirinya sendiri dan memperbaikinya. Memperbaiki dirinya dan membenahinya. Wa adnahu fa adnah. Kalau sudah individu tadi membenahi dirinya, membenahi tentunya juga harus melihat pada prinsip yang pertama. Kita melihat pada diri kita, apa yang harus saya perbaiki dari diri saya. Kita juga harus mengacu pada prinsip yang pertama, yaitu pembenahan masalah ibadah dan tauhid. Itu yang harus kita prioritaskan. Setelah masing-masing individu membenahi dirinya, kemudian individu-individu tadi membenahi orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang terdekatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah berfirman menjelaskan tentang prinsip ini atau yang menjadi dalil dari prinsip ini dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Allah berfirman, Inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sesungguhnya Allah tidaklah akan mengubah kondisi keadaan suatu kaum sampai mereka sendiri yang mengubah kondisi-kondisi mereka sendiri. Ayat ini bisa dipahami dengan dua makna. Dijelaskan oleh para ulama, makna yang pertama, ya, dan ini yang banyak disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Makna yang pertama, sesungguhnya Allah tidaklah mengubah kondisi suatu umat yang awalnya baik, berada di atas nikmat, kemudian menjadi rusak, kecuali karena ulah mereka sendiri. Ini makna yang pertama. Tidaklah suatu kaum yang awalnya berada pada sebuah nikmat, kemudian nikmat itu berubah menjadi nikmah, menjadi adab, kecuali karena ulah-ulah mereka sendiri. Karena kemaksiatan yang mereka lakukan, kesyirikan, kebid'ahan, dan sebagainya dari berbagai perkara kemungkaran. Ini makna yang pertama dari ayat ini. Makna yang kedua yang juga tercakup di dalam kandungan ayat ini adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum yang rusak kemudian menjadi baik kecuali karena upaya-upaya yang mereka lakukan sendiri. Ya. Dan inilah makna yang kita angkat pada pembahasan kita malam ini. Artinya suatu kaum, umat ini tidak akan bisa menjadi baik kondisinya kecuali jika masing-masing individu umat tadi memperbaiki diri-diri mereka sendiri. Dengan itulah Allah akan mengubah kondisi umat yang awalnya rusak, ya, di dalam keterpurukan menjadi jaya dan bangkit. Allah lanjutkan ayat tadi, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Jika Allah menghendaki kejelekan menimpa suatu kaum, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menolaknya. Wa malahum min dunihi min wal. Dan tidak ada bagi mereka penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Qala Syekh Bazmul hafizallahu fal bada' bin nafs. Maka di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya pembenahan itu dimulai dari masing-masing jiwa, masing-masing individu. Tsummal aqrab fal aqrab. Kemudian setelah individu sudah baik, maka masing-masing individu hendaknya berusaha memperbaiki orang-orang terdekatnya. Dan inilah yang diisyaratkan di dalam firman Allah tabaraka wa taala, perintah Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-214. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan wahai Rasul, wahai Nabi, ashiratakal aqrabin, keluargamu yang terdekat. Ya, perintah dari Allah secara nas memerintahkan nabinya untuk mendakwahi keluarganya yang terdekat. Sehingga upaya islah tahapannya seperti itu. Mulai dari individu, kemudian masing-masing individu memperbaiki orang-orang terdekatnya. Demikian dalil di dalam Al-Quran. Di dalam hadis yang menjadi dalil dari prinsip ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Abu Dawud rahimahumullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini berbicara tentang tuntunan syariat di dalam bersedekah, di dalam mengeluarkan sedekah. Tapi para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil untuk prinsip ini. Kita simak bersama. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Tasaddaqu." Bersedekahlah kalian. Faqala rajulun, maka seorang pria berkata dari kalangan sahabat, "Ya Rasulullah, indi dinar." Wahai Rasulullah, saya hanya memiliki satu dinar. Saya hanya memiliki satu dinar. Kepada siapa saya akan bersedekah? Qala, maka Rasulullah menjawab, fatasaddaq bihi ala nafsik. Sedekahkanlah satu dinar tadi untuk dirimu sendiri. Ya. Kalau punya satu dinar, cuma punya satu dinar, kepada siapa kita sedekahkan? Kata Rasulullah, sedekahkan untuk dirimu sendiri. Mulailah dari dirimu sendiri. Tunaikan hak dirimu. Kemudian dia melanjutkan, pria tadi bertanya, wa indi akhar, kalau saya punya yang lain, punya dinar yang kedua, bagaimana? Qala, Rasulullah menjawab, tasaddaq bihi ala zaujatik, sedekahkanlah untuk istrimu. Qala indi akhar, kalau misalnya saya punya dinar yang ketiga, bagaimana? Rasulullah menjawab, tasaddaq bihi ala waladik, sedekahkan dinar itu untuk anakmu. Ya, jadi tahapannya mulai dirinya sendiri, karena hak dirinya harus dia tunaikan dahulu. Kemudian istrinya dan yang ketiga anaknya. Qala indi akhar. Kalau saya punya dinar yang keempat bagaimana? Rasulullah menjawab, tasaddaq bihi ala khadimik. Sedekahkan kalau begitu kepada pembantumu, kepada budakmu. Ya. Khadim di sini bermakna budak. Kepada budakmu. Qala indi akhar. Kalau saya masih punya yang lain, dinar yang lain, maka Rasulullah menjawab, anta abesar. Engkau lebih tahu kepada siapa engkau sedekahkan dinar itu. Jadi ini tahapan-tahapan di dalam bersedekah. Mana skala prioritasnya? Dituntun di dalam syariat. Dibimbing oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Maka dari sini Asy-Syaikh Bazmul Habibullah menyebutkan wajhul istidlal, menyebutkan sisi pendalilan dari hadis ini. Beliau berkata, faidha kana hadza min babis sadaqah famabaluka fi amri al-islah. Kalau seandainya hadis ini berbicara di dalam permasalahan sedekah, maka bagaimana? Maka lebih lagi di dalam permasalahan islah, pembenahan dan perbaikan. Ya. Maka tentunya harus juga diterapkan prinsip ini. Ya. Benahilah dirimu sendiri, kemudian orang-orang terdekatmu. Masing-masing individu memperbaiki dirinya sendiri, kemudian yang terdekat dan terdekat. Fatariqul islah yubda min bil fard. Maka dari sini ikhwani fillah barakallahu fikum, kesimpulannya dari prinsip ini, upaya islah dimulai dari individu, masing-masing individu. Kenapa? Salahul fardi salahul usrah. Baiknya individu itu akan menjadi sebab baiknya sebuah keluarga. Masing-masing individu, ya, terutama kita para abah, para ayah ini, para bapak, kepala rumah tangga, kita perbaiki diri kita. Setelah kita memperbaiki diri kita, kita benahi, kita perbaiki. Kita benahi anggota keluarga kita, mulai istri kita, anak-anak kita. Ya. Dan siapapun yang tinggal bersama di dalam rumah kita. Karena mereka lah orang-orang terdekat dengan kita. Mereka punya hak untuk kita lakukan islah terhadap mereka. Ya. Jika masing-masing individu di dalam keluarga tadi sudah baik, sudah berbenah diri, maka itu akan membuat keluarga tadi menjadi salah. Keluarga yang baik. Wasalahul usrah salahul hayy. Kalau masing-masing keluarga sudah baik, meningkat, berarti kampung itu jadi baik. Keluarga-keluarga yang ada di kampung itu sudah baik semuanya, masing-masing individu sudah membenahi dirinya sendiri. Semua keluarga sudah baik, maka kampung itu menjadi baik. Wasalahul hayy salahul balad. Baiknya kampung-kampung meningkat, ya, daerah itu menjadi baik. Misalnya kampung, ya, RT sudah baik, ya, RW kemudian sudah baik, dari RW kelurahan dan seterusnya. Ya, gambarnya seperti itu. Wasalahul balad salahul daulah. Dan baiknya daerah-daerah, masyarakat di daerah-daerah itu tadi akan menunjang baiknya negara, baiknya bangsa dan negara ini. Wasalahul daulah salahul daulah salahul ummah. Dan baiknya negara-negara, bangsa-bangsa itu akan menjadikan umat Islam ini di seluruh dunia secara total akan menjadi baik. Wasalahul ummah salahul ardi jami'an. Dan jika misalnya seandainya umat Islam di muka bumi ini telah menerapkan prinsip islah ini tadi dengan tahapan-tahapan yang telah diterangkan tadi, maka umat Islam akan menjadi baik dan itu akan menjadikan sebab baiknya bumi seluruhnya. Fal bada'u bin nafsi huwal asas. Sehingga dari sini kesimpulannya, perbaikan terhadap individu, pembenahan terhadap individu itulah pondasinya. Jangan bermimpi negara menjadi baik kalau masing-masing individunya tidak baik. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah syair, disebutkan oleh Syekh Bazmul di sini. Fabda' binafsika fanhaha an ghayyiha. Mulailah dari dirimu sendiri dan cegahlah dirimu dari kejelekannya. Fa'in intahat anhu fa'anta hakim. Jika jiwamu telah berhenti dari kejelekan itu, maka engkaulah seorang yang bijak. Ini adalah syair yang menunjang prinsip ini juga. Ya, jadi upaya perbaikan, islah, pembenahan itu dimulai dari pembenahan individu. Kita akan baca kalam ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim, ucapan yang sangat berharga. Ucapan yang sangat mengena, terkhusus bagi kondisi umat di masa ini. Ya. Penjelasan beliau ini berbicara tentang, ya, kalau bisa kita simpulkan, janganlah kita bermimpi punya negara, memiliki pemimpin penguasa yang bagus, yang soleh, sampai masing-masing individu di negara tersebut memperbaiki diri-diri mereka sendiri. Beliau berkata, menjelaskan hal ini di dalam kitab beliau, Miftah dari Sa'adah. Miftah dari Sa'adah, kitab beliau, salah satu karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau berkata, wa ta'ammal hikmatahu ta'ala, hendaklah engkau perhatikan bagaimana hikmah Allah ini berlaku terhadap alam semesta. Fi an ja'ala mulukal ibadi wa umara'ahum wa wulatahum min jinsi a'malihim. Di antara hikmah Allah terhadap hamba-hambanya ini, Allah menjadikan raja-raja para hambanya itu, penguasa-penguasanya, pemimpin-pemimpinnya yang berkuasa atas hamba-hambanya itu, Allah jadikan sesuai dengan kondisi amalan mereka. Sesuai dengan kondisi amalan hamba-hamba tadi. Bal ka'anna a'malahum dhaharat fi suwari wulatihim wa mulukihim. Bahkan seolah-olah bentuk amalan mereka, hasil amalan mereka itu bisa terlihat dari bagaimana kondisi pemimpinnya. Pemimpin dan penguasa sebuah kaum itu adalah cermin dari amalan dari kaum tersebut. Beliau melanjutkan, fa in istaqamu istaqamat mulukuhum. Jika amalan mereka baik, mereka istiqamah, hamba-hamba yang ada di dalam kaum tersebut istiqamah, taat kepada Allah, maka pemimpinnya akan Allah berikan pemimpin yang istiqamah pula. Wa in adalu adalat alaihim. Jika kaum tadi, orang-orang yang ada di kaum tersebut berbuat adil, bersikap adil, maka Allah akan pilihkan pemimpin yang adil bagi mereka. Wa in jaru jarat mulukuhum wa wulatuhum. Dan sebaliknya, jika ternyata kaum tadi, orang-orangnya berbuat zalim, suka berbuat zalim, melampaui batas, maka Allah akan berikan kepada mereka pemimpin dan penguasa yang seperti itu pula, yang zalim dan suka berbuat melampaui batas. Wa in dhahara fihim al-makr wal khadi'ah fa wulatuhum kadzalik. Jika ternyata penduduk negeri itu, kaum itu, suka berbuat makar, suka berbuat tipu daya, suka berbuat curang, maka Allah akan berikan pemimpin yang seperti itu pula, pemimpin yang suka berbuat makar, yang suka menipu umat, yang suka membuat tipu daya dan kecurangan. Wa in mana'u huquqallahi ladaihim wa bakhilu biha mana'at mulukuhum wa wulatuhum ma lahum indahum minal haqqi wa bakhilu biha 'alaihim. Jika seandainya penduduk negeri itu mereka tidak mau menunaikan hak Allah, hak-hak Allah tidak mereka tunaikan, dan hak Allah yang terbesar yang harus ditunaikan seorang hamba adalah tauhid. Hak Allah yang terbesar yang harus ditunaikan seorang hamba adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah di dalam peribadatan sebelum hak-hak Allah yang lain, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tapi hak pertama adalah tauhid. Jika penduduk negeri itu tidak mau menunaikan hak Allah, maka Allah hukum dengan, Allah berikan pemimpin dan penguasa atas mereka yang akan menahan hak-hak mereka. Pemimpin tadi tidak akan menunaikan, tidak akan memberikan hak yang seharusnya dia berikan kepada rakyatnya. Karena sebab apa? Sebab ulah rakyatnya sendiri. Mereka tidak mau menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita sambil bercermin bagaimana kondisi masyarakat kita, terkhusus di negeri Indonesia. Semoga Allah memberikan hidayah kepada para pemimpin kita. Semoga Allah memperbaiki kondisi negeri kita. Tapi coba kita lihat, kita bercermin bagaimana kondisi umat yang ada di negeri ini. Lalu kita bandingkan dengan pemimpin dan penguasanya. Ya. Maka itulah cerminan dari bangsa kita. Ya. Nah, sampai beliau melanjutkan berkata, walaisa fil hikmatil ilahiyah ayyualla alal ashrar al-fujjar illa man yakunu min jinsihim. Dan bukan termasuk hikmah Allah, hikmah ilahiyah, memberikan pemimpin kepada orang-orang yang jelek, orang-orang yang rusak, kecuali yang semisalnya. Ya. Walamma kana as-sadrul awwalu khiyar al-quruni wa barraha kanat wulatuhum kadhalik. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kondisi pemimpin di masa salaf. Di zaman para sahabat misalnya. Di generasi utama umat ini. Kita lihat ketika mereka adalah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang istiqamah di atas manhaj yang sahih. Mereka adalah orang-orang generasi yang terbaik. Generasi yang paling utama. Maka Allah berikan kepada mereka pemimpin yang utama. Pemimpin yang mulia. Falamma syabu syibat lahum alwulah. Tapi dari generasi ke generasi kan berubah kondisinya. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali zaman yang setelahnya lebih jelek dari yang sebelumnya. Maka dari generasi ke generasi kondisi pemimpin dan penguasanya pun berubah-ubah. Mulai dari zamannya yang pertama, Abu Bakar. Seperti itu, karena apa? Karena kondisi umat puncak keutamanya dan kemuliaannya di situ. Kemudian ya, semakin generasi ke generasi setelahnya, ya, hingga zaman kita ini. Fahikmatullahi ta'aba ayyualla alayna bimithli hadhil azman mithl Muawiyah. Ini ucapan Al-Imam Ibn Qayyim di masa beliau hidup. Ya. Kita coba kita cerminkan dengan kondisi kita sekarang di masa ini. Kata beliau, hikmah Allah enggan untuk memberikan pemimpin kepada kita, ya, kepada masyarakat dan umat di masa Ibnul Qayyim hidup. Allah enggan memberikan pemimpin dan penguasa kepada kita di zaman seperti ini, pemimpin yang seperti atau yang sekaliber Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, sahabat yang mulia, atau semisal Umar bin Abdul Aziz, ya, bukan sahabat, tabi'in dan tingkatannya di bawah sahabat. Fadlan an mithli Abi Bakar wa Umar. Terlebih lagi, jangan sampai kita bermimpi untuk dipimpin orang-orang seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya. Itu mimpi yang mustahil. Karena kondisi umat, ya, tidak seperti kondisi di masa sahabat. Bal wulatuna ala qadrina. Bahkan, pemimpin yang akan menguasai kita, penguasa yang akan memerintah kita adalah sesuai dengan kondisi kita sekarang. Ya. Demikian ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Fanasallallaha ta'ala ayyusliha wulata umurina wa yuwaffiqahum lima fihi salahul biladi wal ibad wa yarzuquhum al-bitanah as-salihah. Ya. Tentunya kita berharap. Ya. Dan ini adalah harusnya menjadi motivasi bagi kita. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyun untuk lebih bersemangat di dalam berdakwah. Berdakwah, menjelaskan, menyampaikan kepada umat tentang manhajus salaf. Tentang akidah yang lurus ini. Tentang prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Agama yang murni. Kita jelaskan kepada umat, hendaknya kita bersemangat di dalam mendakwahkan manhaj ini kepada masyarakat yang sebagian mereka belum mengenal apa itu salaf, apa itu ahlus sunnah wal jamaah yang hakiki, ya. Maka jangan kita bermalas-malasan, ya. Demikian. Karena kondisi umat juga di antara sebabnya adalah kebaikan kondisi umat ketika di tengah-tengah umat tersebut diterapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tadi. Kalau kita sudah bisa memperbaiki diri kita, kita sudah membenahi akidah kita, maka jangan kita bermalas-malasan untuk membenahi orang-orang di sekitar kita. Membenahi tauhid mereka, membenahi ibadah mereka, membenahi akidah mereka, tapi tentunya dengan cara yang hikmah. Cara berdakwah yang dituntunkan di dalam syariat ini. Barakallahu li wa lakum. Ini adalah prinsip yang kedua, ya, bahwasanya pembenahan dan perbaikan umat itu dimulai dari masing-masing individu. Kita lanjutkan prinsip yang ketiga. Ad-dhabitu tsalits. Prinsip yang ketiga adalah al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu, tentunya ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu din, ilmu agama, ilmu syar'i. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Kemudian beliau menyebutkan ucapan Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, yang juga ini sudah kita belajar di sebagiannya di dalam kitab Salasatul Usul. Prinsip ini, prinsip al-ilmu qoblal qawli wal amal. Qala hafizahullah wa qad bawwaba al-Bukhariyu fi sahihihi fi kitabil ilm. Dan Al-Imam Al-Bukhari telah membuat sebuah bab di dalam kitab sahihnya, di dalam kitabul ilm. Kitab sahih Bukhari terbagi menjadi beberapa kitab, dan di dalam, di sebagiannya, di dalamnya ada kitab yang bernama kitabul ilm. Di dalam kitabul ilm, Al-Imam Al-Bukhari membuat sebuah bab yang berjudul babul ilm, bab al-ilmu qoblal qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berkata dan berbuat, sebelum berucap dan beramal. Liqaulillahi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, fa'alam, ketahuilah. Allah perintahkan dengan yang pertama adalah perintah untuk berilmu. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah. Kemudian baru Allah memerintahkan amalan yang lain, ya. Wastaghfir li dhanbik. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Baru kemudian Allah memerintahkan untuk beristighfar. Ya. Berkata Imam Al-Bukhari, fabada'a bil ilm. Maka di dalam ayat ini Allah memulai dengan perintah untuk berilmu. Wa annal ulama hum waratsatul anbiya warasul ilma man akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan bahwasanya ulama itu, para ulama adalah pewaris para nabi. Mereka mewariskan ilmu. Para nabi mewariskan ilmu. Ini adalah lafaz di dalam sebuah hadis. Innal ulama waratsatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama innama waratsul ilma. Para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham, tidak mewariskan harta benda. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu agama ini. Man akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil bagian itu, mengambil ilmu yang diwariskan para nabi tadi, maka dia sungguh telah mengambil bagian yang banyak. Jadi hendaknya kita berlomba-lomba di dalam mendapatkan warisan para nabi. Kita bayangkan saja, misalnya kita mau dapat warisan, ya, ada keluarga kita yang meninggal, warisannya, ya, berapa juta lah. Kita akan bersemangat, ya, kalau memang dapat bagian. Ini warisan para nabi, maka hendaknya kita lebih bersemangat untuk mencari warisan para nabi tersebut. Qala rahimahullah, wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Wa qala jalla dzikruhu, Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, hanyalah yang khasyah, yang memiliki rasa khasyah kepada Allah itu hanya para ulama. Yang memiliki rasa khasyah kepada Allah itu hanya para ulama dari kalangan hamba-hambanya. Wa qala wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, setelah Allah menyebutkan permisalan-permisalan di dalam Al-Quran, Allah menutupnya dengan وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, dan tidak ada yang bisa memahami permisalan-permisalan tadi kecuali orang-orang yang berilmu. Ini dalil-dalil ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu, menunjukkan tentang keutamaan ilmu agama. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Ketika penduduk neraka, penduduk An-Nar ditanya, kenapa? Apa sebab yang menjadikan mereka masuk di dalam neraka? Diazab di dalam neraka. Mereka mengatakan, ini di dalam surat Al-Mulk. Mereka mengatakan, waqalu, mereka berkata, yaitu para penduduk neraka tadi, lau kunna nasmau au naqilu, kalau seandainya kami ketika hidup di dunia dulu mau mendengar ilmu, au naqilu, dan mau memahaminya, atau mau memahaminya, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak akan menjadi penduduk as-sa'ir, penduduk neraka. Jadi apa sebab mereka terjerembab di dalam azab neraka? Sebabnya adalah karena mereka meninggalkan ilmu. Mereka tidak mau mendengar hidayah. Mereka tidak mau mendengar ilmu-ilmu agama ini dibacakan kepada mereka, disampaikan kepada mereka. Mereka tidak mau memahaminya, sehingga mereka akhirnya diazab di dalam neraka. Sehingga ilmu, ilmu din adalah sebab seseorang selamat, ya, di dunia dan di akhirat. Wa qala, dalam ayat yang lain Allah berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Tentunya jawabannya tidak. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis yang sering kita dengar. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan agama. Allah pahamkan dia di dalam urusan agamanya. Wa innamal ilmu bitta'allum. Kemudian selanjutnya, ilmu itu hanyalah bisa didapat dengan cara belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ini juga disebutkan dalam hadis yang sahih. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa didapat dengan cara belajar. Jadi tidak ada yang namanya ilmu laduni yang diyakini orang-orang sufi. Bangun tidur tiba-tiba dia mengklaim sudah punya ilmu ini dan itu, membuat zikir baru ini dan itu, salawat-salawat baru dan itu, ini dan itu. Tidak ada dalilnya. Ketika ditanya, dari mana engkau dapat ilmu ini? Dari haddatsani qalbi an rabbi, katanya. Sebagian orang-orang sufi menyampaikan ilmu itu, qalbuku dari Rabbku. Ini ilmu laduni yang diyakini orang-orang sufi. Dan ini tidak ada. Ini adalah keyakinan yang batil. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya bisa didapat dengan cara belajar. Duduk di majelis-majelis ilmu, mendengarkan ilmu dibacakan. Wa qala Abu Dzarrin radhiyallahu taala anhu. Ini masih ucapan Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Berkata sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu tentang semangatnya beliau di dalam menyampaikan ilmu. Lau wada'tum as-samsamah, kalau seandainya engkau meletakkan somsamah, yaitu pedang yang sangat tajam, ala hadihi wa asyara ila qafahu, seandainya kalian meletakkan pedang yang sangat tajam di sini, beliau menunjukkan di bagian tengkuk beliau. Beliau mengisyaratkan di bagian tengkuk beliau. Kalau seandainya kalian meletakkan pedang yang sangat tajam di tengkukku ini, summa zanantu anni unfidhu, kalimatan sami'tuha minan nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an tujizu alayya, dan ketika kondisi itu aku meyakini bahwasanya aku bisa menyampaikan sebuah hadis, sebuah ucapan yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum leherku ini terpotong. La anfattuha, maka niscaya aku akan menyampaikan di saat itu. Maka niscaya aku akan menyampaikan hadis tersebut di kondisi yang sangat genting itu. Ini menunjukkan semangat beliau dan tentunya para sahabat yang lain di dalam menyampaikan ilmu. Wa qala Ibnu Abbasin. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menjelaskan makna ayat kunu rabbaniyin, jadilah kalian rabbaniyin, orang-orang rabbani. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, makna rabbaniyun adalah ulama fuqaha, yaitu jadilah kalian orang-orang yang halim, yang bijak, dan orang-orang yang faqih, orang-orang yang paham, memiliki pemahaman di dalam urusan agama. Perintah dari Allah, kunu rabbaniyin, di dalam ayat ini. Ya. Wa yuqal ar-rabbani, dan juga sebagian ulama menyebutkan makna rabbani adalah alladhi yurabbin nasa bisigharil ilmi qabla kibarihi, yaitu para ahlul ilm, para ulama yang mengajari manusia ilmu-ilmu yang ringan sebelum ilmu-ilmu yang berat. Ya, bertahap di dalam mengajarkan ilmu kepada manusia. Dari yang ringan, kemudian yang lebih berat, dan yang berat seterusnya. Ya. Bertahap, tadarruj, dengan bertahap menyampaikan ilmu tersebut. Ini adalah rabbani. Sehingga bukan termasuk ulama yang rabbaniin, yang menyampaikan ilmu kepada manusia yang belum dipahami oleh manusia tersebut. Ya. Seorang rabbani adalah orang-orang yang bisa memilah-milah kepada siapa dia menyampaikan ilmu. Apakah sudah pantas orang tadi mendapatkan ilmu yang dia akan sampaikan. Ya. Jangan sampai seseorang keliru memahami ilmu yang dia sampaikan. Ya. Karena belum sampai akalnya. Sehingga rabbani adalah orang-orang yang bisa bijak di dalam menyampaikan ilmu. Demikian ucapan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya yang dinukilkan oleh Syekh Bazmul di sini. Kemudian Syekh Bazmul hafizahullah melanjutkan, wad-dinu mabdahu ala aslain. Agama ini dibangun di atas dua pondasi. Yang pertama, alla na'budu illallah. Pondasi yang pertama adalah kita beribadah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa alla na'budallaha illa bima syara', dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Jadi tidak boleh kita beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang tidak Allah syariatkan. Kemudian Syekh Bazmul melanjutkan, wa makna hadzal dhabit. Makna dari prinsip ini, yaitu prinsip yang ketiga ini tadi, maknanya anna ala da'iyatil islah ayyahris tamamal hirsi fi ma yaquluhu aw yaf'aluhu ayyakuna fi ala thabat. Yaitu wajib bagi setiap da'iyatul islah, bagi setiap orang yang terjun berkecimpung di dalam dunia dakwah, berupaya ingin melakukan islah, pembenahan dan perbaikan umat, wajib baginya untuk yahris, bersemangat dengan semangat yang sungguh-sungguh di setiap apa yang dia ucapkan dan dia lakukan, ayyakuna fihi ala thabat. Harus didasari dengan pondasi yang kuat, didasari dengan ilmu yang telah sabit, yang telah pasti. Fayabni ma yasdur minhu ala yaqinin minad dalil. Sehingga dia membangun setiap ucapannya dan amalannya di atas keyakinan tentang suatu dalil. Di atas dalil yang meyakinkan. Fala yasluk maslakan yazum annahu tariqul islah. Annahu tariqul islah. Sehingga janganlah seorang da'i, seorang yang berkecimpung di dalam dunia dakwah, menempuh sebuah jalan yang dia sangka itu adalah jalan untuk melakukan perbaikan dan pembenahan. Wa huwa ya'lam annahu mimma syara'ahu syara'ahu Allah Ta'ala fala yukhalifu fihi as-sunnah. Janganlah dia menempuh sebuah jalan yang dia sangka itu adalah jalan perbaikan dan pembenahan kecuali setelah dia benar-benar tahu itu adalah jalan yang memang Allah syariatkan dan tidak menyelisihi sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Jadi harus dibangun di atas yakin. Apakah setiap upaya, setiap ucapannya ya, dan amalannya itu dibangun di atas dalil yang sahih, itu benar-benar Allah syariatkan atau tidak. Fala yaqif alal manabir yatakallam ala wulatil umur. Ini contoh, beliau menyebutkan contoh-contoh kondisi para da'i tapi yang tidak berjalan di atas ilmu. Tidak melandasi dakwahnya di atas ilmu yang benar. Contohnya apa? Orang-orang yang suka mencela dan membeberkan aib-aib penguasa dan pemerintah di atas mimbar-mimbar. Yaitu para du'atul khawarij. Kalau seandainya mereka tidak memberontak dengan senjata, mereka tetap dikatakan khawarij tapi yang qa'adiyah. Khawarij yang qa'adiyah. Ini jenis khawarij yang hanya memang memprovokasi dengan lisan-lisan mereka. Tapi mereka tidak mau turun langsung dengan senjata. Ini juga termasuk ciri-ciri dan amalannya orang-orang khawarij, qa'adiyah. Maka beliau mengatakan, fala yaqif alal manabir. Maka janganlah seorang da'i itu berdiri di mimbar-mimbar. Yatakallam ala wulatil umur za'iman anna hadha islah. Dia membicarakan aib-aib pemerintah dan dia menyangka dia sedang melakukan perbaikan. Sedang melakukan pembenahan. Oh saya ini adalah upaya amar ma'ruf nahi mungkar. Mengingkari kemungkaran yang dilakukan penguasa. Ini biasanya slogan-slogan yang mereka lontarkan. Li'anna hadha khilafu ma amarana bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya ini adalah menyelisihi apa yang diperintahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yaitu bagaimana cara kita melakukan ingkarul mungkar terhadap penguasa. Telah dituntunkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Diriwayatkan dari sahabat Iyad bin Ghanam radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Abi Asim dan disahihkan oleh muhakkiknya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, memberikan tuntunan bagaimana cara kita melakukan ingkarul mungkar terhadap penguasa. Man arada ayyan sah lidi sultanin fala yubdihi ala niyatan. Barang siapa yang ingin menasehati sultannya, penguasanya, pemimpinnya atau pemerintahnya, maka janganlah dia tampakkan di hadapan khalayak umum. Walakin ya'khud biyadihi. Tetapi hendaknya dia mengambil tangan si penguasa tadi. Ya, mendekat kepadanya, mengambil tangannya. Fayakhlubih. Kemudian dia berbicara empat mata dengannya. Fa'in qabila minhu fadhaka. Jika nasihatnya diterima, maka itulah yang diharapkan. Wa illa kana qad addalladhi alaih. Tapi kalau tidak mau penguasa tadi menerima nasihatnya, maka dia telah menunaikan kewajiban yang Allah bebankan terhadapnya. Jadi inilah cara menyampaikan nasihat kepada pemerintah dan penguasa dengan cara rahasia. Wala yasta'mil fima yas'a ilaihi minal islah tariqal mudhaharat. Ini juga contoh yang lain. Yang banyak para da'i di zaman ini menyangka ini adalah jalan atau upaya untuk membenahi dan memperbaiki umat. Padahal tidak. Beliau mengatakan, dan hendaknya seorang da'i tidak menggunakan cara-cara mudaharat, demo-demo, ya, demonstrasi. Li'annahu laisa min sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bukanlah sunnahnya Rasul alaihi salatu wasallam, wala min sunnatis salafis saleh. Dan juga bukan sunnahnya para ulama salafus saleh. Ya. Jadi bukan sunnah Rasul, tidak ada tuntunannya di dalam sunnah Rasulullah, begitu juga tidak ada tuntunannya dari perbuatan kaum salaf. Ya. Wahakadza la yaqul wa la ya'mal illa bi ilmin fal ilmu qabla al qawli wal amal. Sehingga kesimpulan dari prinsip yang ketiga ini, tidaklah seorang berbicara atau berbuat, beramal kecuali dengan ilmu, karena berilmu itu dikedepankan sebelum berucap dan beramal. Taib, ini prinsip yang ketiga. Kita selesaikan prinsip yang keempat. Prinsip yang terakhir dari pembahasan kita kali ini, adzabitur rabi. Prinsip yang keempat, ayyakuna ilmuhu ala manhajis salafis saleh. Ilmu yang dia pelajari, ilmu yang dia yakini adalah ilmu yang dibangun di atas manhaj salafus saleh. Tidak sembarang ilmu. Ya. Tidak hanya sekedar mengandalkan Al-Quran dan hadis titik sampai di situ. Ya. Bisa tersesat seseorang ketika memahami Al-Quran, memahami hadis, tapi tidak dibangun di atas prinsip salaf. Ya. Setiap kelompok bahkan mengklaim dirinya di atas Al-Quran, di atas sunnah. Ya. Tapi ketika diuji dengan prinsip salaf, dengan manhaj salaf, maka klaim-klaim itu menjadi, ya, terlihat kebatilannya. Sehingga harus diterapkan prinsip yang keempat ini. Ilmu yang dipelajarinya harus dibangun di atas manhaj salafus saleh. Wa an Muawiyah bin Abi Sufyan annahu qama fina. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, pernah suatu ketika beliau berdiri di hadapan kami. Faqala, maka beliau berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina. Ketahuilah, ini ucapan Muawiyah, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah berdiri di hadapan kami. Faqala, dan beliau berkata, ya, beliau menyebutkan tentang hadis iftiraqul ummah. Ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millah. Hadis yang sering kita dengar tentang perpecahan umat. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab telah berpecah menjadi 72 golongan. Ya, wa inna hadhil millah, dalam riwayat yang lain disebutkan Yahudi menjadi 71 golongan, Nasrani menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil millata sataftariqu ala 73. Dan sesungguhnya umat ini, umat Islam ini, umatnya Rasulullah akan berpecah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, yang 72 masuk neraka karena mereka tersesat dan menyimpang. Wa wahidatun fil jannah, dan hanya ada satu kelompok yang masuk ke dalam jannah tanpa terkena azab an-nar. Wahiyal jamaah, dan itulah al-jamaah. Dalam riwayatnya lain ditanyakan, manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas prinsipku dan prinsip para sahabatku. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang berpegang dengan manhaj salaf, al-firqatun najiyah, at-taifah, al-mansurah. Ini nama-nama mereka. Nama-nama yang berbeda tapi hakikatnya sama. Yaitu mereka yang berpegang dengan prinsipnya Rasulullah dan prinsip para sahabat. Fala salamata fi nahjin illa ma kana alaihil jamaah. Berkata Syekh Basmul, hafizahullah, tidak ada keselamatan kecuali dengan berpegang pada prinsipnya al-jamaah. Yaitu tadi, mana al-jamaah sudah disebutkan tadi. Wa hadza sabilul mu'minin, dan itu adalah jalannya kaum mu'minin yang disebutkan dalam ayat surat An-Nisa ke-115. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Barang siapa yang menyelisih Rasul dan barang siapa yang menyelisih Rasul setelah tampak baginya hidayah, kemudian dia mengikuti jalannya selain jalan kaum mukminin, ya. Dan ayat ini turun yang ditujukan, yang dimaksud dengan kaum mukminin di zaman ketika ayat ini turun adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan dia mengikuti jalannya selain jalan kaum mukminin, yaitu para sahabat. Wallihi ma tawalla, maka niscaya akan kami palingkan dia kemana dia berpaling. Wanuslihi jahannam, dan akan kami masukkan dia ke dalam jahannam. Wasaat masira, dan sungguhnya jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Dan masih banyak. Ini diantara ayat yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti manhaj para sahabat. Ya. Dan masih banyak ayat yang lain di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Walladzina taba'uhum bi'ihsanin radiyallahu anhum waradu'an. Dan seterusnya. Dan dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman. Fa'in amanu bimislima amantum bihi faqadih tadaw. Jika seandainya kalian atau jika seandainya mereka ya, mau beriman sebagaimana iman kalian. Siapa yang dimaksud dengan kalian di dalam ayat ini? Yaitu para sahabat. Jika seandainya mereka mau beriman dengan imannya kalian, faqadih tadaw. Niscaya mereka di atas petunjuk, di atas hidayah. Sehingga yang tidak mau beriman, tidak mau beragama dengan cara beragamanya para sahabat, maka dia tidak berada di atas hidayah. Ya. Dan masih banyak ayat yang lain. Di sini saya tambahkan perkataan Al-Imamul Auza'i rahimahullah. Beliau berkata, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas." Wajib bagimu untuk mengikuti riwayat-riwayat dari kaum salaf. Walaupun manusia membencimu, walaupun manusia memusuhimu. Wa iyyaka wa ara ar-rijal. Dan waspadalah, hati-hatilah dari pendapat-pendapatnya orang. Wa in zakhrafu lakal biqaul. Walaupun mereka menghiasi ucapan-ucapan tadi, perkataan-perkataan tadi, ya, dengan hiasan-hiasan, ya. Wajib bagi kita untuk mengikuti riwayat-riwayat dari kaum salaf, dan jangan sampai kita mengikuti ucapan-ucapan yang menyelisihi ucapan salaf. Begitu juga ucapan Al-Imam Malik rahimahullah yang terkenal, la yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Ya. Tidak akan baik urusan generasi terakhir dari umat ini kecuali dengan apa yang telah menjadikan baik generasi awalnya. Sehingga kalau kita ingin memperbaiki umat di akhir zaman ini, kita harus mencontoh dengan apa generasi yang pertama menjadi baik. Maka kita mengikuti mereka. Berkata Syekh Basmul hafizahullah, "Faman arada al-ilma falyalzam sabilal mu'minin." Maka barang siapa yang menginginkan ilmu yang benar, ilmu yang sahih, hendaknya dia konsisten di atas jalannya kaum mukminin, yaitu para sahabat. "Hatta la yasluk masalika ashabil firq, ashabil firqati wal ikhtilaf." Dia tidak akan tergelincir mengikuti jalan-jalannya kelompok-kelompok yang menyimpang. Minal firaqil mukhalifah lima kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanullahi alaihim. Dari kelompok-kelompok menyimpang yang menyelisihi prinsip Rasulullah dan para sahabatnya. Hadhihi hiya dawabitul islah, ya. Demikian kajian ini kita tutup, ya. Kesimpulannya dari keempat prinsip ini, kata Syekh Bazmul hafizahullah, hadhihi hiya dawabitul islah. Inilah prinsip-prinsip pembenahan umat. Allati idza khalafaha man idda'al islah innama kana minal mufsidin. Barang siapa yang menyelisihi salah satu saja dari prinsip-prinsip ini, walaupun dia mengklaim dirinya adalah sedang melakukan upaya perbaikan dan pembenahan umat, maka hakikatnya dialah seorang perusak. Hakikatnya dia orang-orang yang sedang merusak umat. Walaupun mereka atau dia menyangka sedang memperbaiki umat. Ini tidak lain adalah seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-11 dan 12. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ini ucapan orang-orang yang berbuat kerusakan kalau diingatkan. Jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian merusak di muka bumi, mereka akan mengatakan kami adalah orang-orang yang memperbaiki, yang membenahi, ya, ngeyel. Ala innahum humul musiduna walakin la yashurun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merusak, akan tapi mereka tidak menyadarinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat, lebih membimbing kita, memberikan pencerahan kepada kita bagaimana kita menegakkan dakwah ini di tengah-tengah umat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.